Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan peri dunia bersamamu. Terangkan berakhir cinta kan abadi di tanah anarki romansa. Itu